yang terindah. Tiada lagi duanya bila kau mendekat dan ku peluk tubuhmu. Berdebar hati di dada, hilang semua duka derita. Saat yang terindah, tiada lagi duanya bila kau.